Mitra bisnis silang pendapat dan aksi saling tuntut yang terjadi antara pejabat dengan media dinilai oleh pakar sosial politik Hermawan Sulistyo sebagai satu hal yang positif terkait proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Di sisi lain, untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan media, Undang-Undang Pers sebenarnya telah menyediakan saluran serta jalur resmi yang bisa digunakan oleh segenap warga negara. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat saluran resmi yang disediakan untuk mengatasi masalah dengan insan pers? Kalau saya lihat faktanya kan, sebetulnya kan, kalau kita lihat komplain mereka yang dizolimi oleh pemberitaan gitu, itu gak ada salurannya juga, susah juga gitu lah. Mau nuntut apa gitu. Kita ini orang media, saya 20 tahun jadi wartawan kayak gitu kan. Kalau kita bunuh orang kan kita gebukin aja terus tiap hari mati lo kan gitu. Jadi ya gak ada giginya kalau menurut saya gitu. Tetapi di sisi yang lain, saya lihat ada degradasi kualitas juga gitu. Nah seperti apa kondisi itu Pak Her? Saya lihat wartawan-wartawan sekarang itu tidak punya insting untuk investigasi, untuk mencari beyond the lines gitu ya. Di balik gambar dan di balik kalimat dan di balik suara itu apa, itu nggak mencari. Ada satu reporter yang kenal saya misalnya nanya wawancara gitu. Yang lain geruduk-geruduk ikut wawancara. Setelah itu nanya, Bapak ini namanya siapa gitu. Jadi dia tidak ada curiosity, tidak ada pekerjaan untuk menggali gitu. Dan siapapun bisa mengklaim sekarang sebagai insan pers gitu. Ini ada degradasi kualitas, ada penurunan kualitas. Semua nunggu statement resmi pejabat gitu. Saya ingat waktu bom Marriott 2 itu, bom Marriott yang pertama. Itu ada puluhan wartawan. Ketika timnya Gores Mere keluar dari TKP itu, tidak ada satupun yang nyamperin dan nanya. Terus saya tanya, kalian nunggu siapa? Nunggu Kapolda katanya. Nah, jadi tidak ada satu dua wartawan senior yang mempertanyakan. Nah, dulu narasumber seperti Bung Hatta itu, kalau dia mau diwawancara kemudian ditanya, dia pasti tanya wartawannya. Ngetes dulu, kalau wartawannya gak tahu materinya, beliau tidak mau diwawancara. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.